sehati sejiwa. Di kau yang ku cinta, di kau yang ku puja, oh kemesraan. Di kau yang ku sayang, di kau bagai bintang bersinar. Setiap waktu, oh pujaanku, di kau yang ku idam, sayang kau ku sayang, rindu kau ku rindu. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Berkatalah hati ini, mengapa merindu? Sunyi seorang diri, ku bawa bertemu. Ku rindu, dia pun rindu, kasih pun berpadu. Dia memuja sehati sejiwa. Di kau yang ku cinta, di kau yang ku puja, oh kemesraan. Di kau yang ku sayang, di kau bagai bintang bersinar. Setiap waktu.